Jangan coba-coba sentuh hatiku kalau kau tak niat serius. Bila ku benar-benar jatuh cinta, apa kau mau tanggung jawab? Bukan berarti ku tak suka kau dekati aku, tapi aku takut kau hanya memberiku harapan palsu. Setia, bukan berarti kau tak boleh mendekati aku, tapi aku takut kau hanya memberiku harapan palsu. Tak suka kau dekati aku, tapi aku takut.